Aku harus bagaimana, bagaimana aku harus untuk menjalani hidup dilematisasi cinta. Aku harus bagaimana, bagaimana aku harus untuk memahami hidup stresisasi dunia. Pusing, pusing, pusing tujuh keliling. Gila, gila, gila, ku memang gila. Harmonisasi kemakmuran di kudeta. Kontroversi hati telah membuatku sakit hati. Labil-labil ekonomi bisa memecahkan dunia. Kontroversi hati telah membuatku sakit hati. Labil-labil ekonomi bisa memecahkan dunia. Kontroversi hati telah membuatku sakit hati. Labil-labil ekonomi bisa memecahkan dunia.